dipersilahkan untuk didahulukan oleh orang yang duluan datang. Ini salah satu adab yang harus diperhatikan, ya, baik oleh seorang muallim, guru yang mengajarkan Al-Quran atau ilmu, atau para thalabah, para santri, para penuntut ilmu yang belajar Al-Quran, bahwa yang maju pertama kali untuk didengarkan bacaannya misalkan, ya, adalah yang pertama kali datang, yang duluan datang, khususnya ketika muridnya banyak. Siapa yang pertama untuk dikoreksi, untuk didengar bacaannya, untuk disimak, untuk diajarkan tahsin Al-Quran, maka yang lebih berhak adalah yang lebih duluan datang, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya, yaitu mengantri sesuai dengan siapa yang lebih dulu tiba atau datang ke majelis. Kecuali jika ada kemaslahatan, seorang guru dia harus mendahulukan yang baru datang misalkan. Yang baru datang kok didahulukan? Ketika ada kemaslahatan maka la ba'sa bih. Tidak mengapa seorang guru atau muallim dia mendahulukan yang lebih maslahat untuk didahulukan. Namun hukum asalnya adalah yang maju terlebih dahulu adalah yang lebih duluan datang. Kemudian wayam bagi an yuzhiru lahumul bishra wa talaqatal wajhi. Dan seyogianya seorang guru, ya, ini juga mencakup seorang talib, ya. Hanya saja yang sedang kita bahas adalah adab muallim. Wa illa adab-adab ini mencakup untuk guru, untuk thalabah, penuntut ilmu atau santri, dan juga untuk kaum muslimin. Namun yang sedang kita bahas di sini adalah tentang adab muallim Al-Qur'an. Wa yanbaghi an yudhhiru lahumul bishra wa talaqatal wajhi, dan seyogianya seorang guru dia menampakkan kepada talabahnya, ya, al-bishr wa talaqatal wajhi, menampakkan wajah yang berseri-seri, ya, wajah yang menunjukkan senang, ya, bukan berwajah masam atau yang semisalnya, tetapi seorang guru dia menampakkan kepada muridnya atau talabahnya wajah yang berseri-seri yang menunjukkan rasa senang. Wa yatafaqqada ahwalahum, dan juga menanyakan tentang keadaan mereka. Seorang guru menanyakan tentang keadaan atau kondisi thalabahnya, murid-muridnya. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sering menanyakan tentang keadaan para sahabatnya. Wa yas'alu amman ghaba anhum. Wa yas'ala amman ghaba anhum. Dan juga seorang guru dia menanyakan siapa yang tidak hadir. Ini adalah diantara adab-adab bagi seorang muallim Al-Quran atau muallim al-ilm. Dia menampakkan wajah yang berseri-seri. Sebagaimana ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya engkau bertemu dengan saudaramu dengan menampakkan wajah yang berseri-seri. Hanya menampakkan wajah yang berseri-seri. Atau dengan senyum. Ini kebaikan. Sehingga adab ini umum untuk seluruh kaum muslimin, apalagi untuk para penuntut ilmu dan juga para guru yang mengajarkan ilmu. Dan ini menunjukkan bahwasannya wajah yang menunjukkan rasa senang ketika bertemu sesama muslim, wajah yang berseri-seri atau disertai senyuman, ini termasuk akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Juga seorang guru dia menanyakan tentang keadaan para thalabahnya, yang menunjukkan adanya perhatian terhadap thalabahnya atau murid-muridnya. Dan bahkan menanyakan siapa yang tidak hadir. Yang tidak hadir ditanyakan, kemudian setelah itu ditanyakan sebab ketidakhadirannya. Kemudian kita lanjutkan pada pasal yang berikutnya, pasal yang ke-12. Faslun, pasal. Qala al-ulama, wala yamtani'u min ta'limi ahadin liqaunihi ghairu sahihin niyyah. Berkata para ulama, dan seorang guru dia jangan menolak untuk mengajarkan ilmu kepada seseorang karena alasan orang tersebut belum benar niatnya. Nah, jadi misal datang seorang talib, talibul ilm, ingin mendapatkan pelajaran ta'lim ilmu, maka jangan beralasan karena niatnya belum ikhlas, ya. Niat dari talib ini belum ikhlas. Jangan beralasan ini, kemudian dia menolak untuk mengajarkan ilmu kepada orang tersebut yang niatnya belum ikhlas. Faqad qala Sufyan wa ghayruhu, telah berkata al-Imam Sufyan, yaitu Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, dan juga para ulama yang lain, mereka berkata talabuhum lil ilmi niyyatun, talabul ilmi mereka ini sudah merupakan niat. Mereka ingin mencari ilmu itu sudah merupakan niat. Wa qalu, dan para ulama juga berkata talabnal ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kami menuntut ilmu awalnya untuk selain Allah, itu menuntut ilmu dalam keadaan tidak ikhlas. Fa aba an yakuna illa lillah, tetapi ilmu yang telah didapat itu tidak menghendaki kecuali lillah, kecuali ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya kana akibatuhu ansara lillahi ta'ala, akibatnya atau maknanya bahwa pada akhirnya yang tadinya awalnya bukan karena Allah, ya, menuntut ilmunya, namun pada akhirnya menjadi karena Allah atau ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semakin bertambah ilmunya, semakin dia mendalami tentang ilmu agama, maka ilmu yang dia dapatkan membimbing dia dan mengarahkan dia untuk ikhlas lillahi azza wa jalla. Sehingga jangan beralasan seorang murid yang belum ikhlas, ya, kemudian enggan seorang guru untuk mengajarkan ilmu kepadanya karena syarat ikhlas dalam talabul ilmi bukan syarat ibtidai tetapi tatabbu'i, syarat yang mengikuti, bukan syarat ibtidai. Artinya bukan berarti kalau belum ikhlas dia tidak menuntut ilmu, tidak belajar agama, tidak, tetapi keikhlasan adalah syarat tatabbu'i yang akan mengikuti nanti. Terus talabul ilmi, nanti semakin banyak ilmu yang didapat, maka ilmu-ilmu tersebut akan mendidiknya, membimbingnya, dan memperbaiki niatnya. bahkan ilmu yang dia dapatkan akan membawa dia kepada setiap kebaikan. Demikian juga banyak kisah para ulama yang awalnya dalam menuntut ilmu belum ikhlas, belum ikhlas karena Allah Azza wa Jal, akan tetapi dengan berjalannya waktu semakin banyak ilmu yang didapatkan, maka ilmu tersebut membimbingnya untuk ikhlas lillahi Azza wa Jal. Selesai dari pasal yang ke-12. Kita lanjut pada pasal yang berikutnya, pasal yang ke-13. Faslun wa yasunu yadayhi fi halil iqra anil abad. Seorang muallim, dia menjaga kedua tangannya ketika mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan ilmu dari perbuatan yang abath, yang sia-sia. Ini diantara adab bagi pengajar, bagi seorang guru yang mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan ilmu. Ketika dia mengajar, dia menjaga kedua tangannya dari abath, dari perbuatan yang sia-sia. Seorang guru, dia tidak menggerak-gerakkan anggota badannya atau tangannya atau yang semisalnya yang tidak ada hajat padanya. Hal ini juga mencakup seorang talib, orang santri penuntut ilmu, ketika dia berada di majelis, dia tidak menggerak-gerakkan tangannya atau anggota badan yang lainnya tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, duduk sambil mainan pensil, mainan pulpen misalkan, atau bahkan mungkin kitabnya diputer-puter, ya, nah, di majelis. Nah, ini nggak boleh, ini tidak beradab. Atau mungkin pecinya, ya, diputer-puter misalkan sambil di majelis. Nah, ini tidak beradab. Maka seorang guru yang mengajarkan ilmu ketika di majelis, atau seorang talib ketika berada di majelis, dia menjaga tangannya dari abath, dari gerakan yang sia-sia. Nah, ini perhatikan ya, bagi para talabah. Artinya serius seorang guru ketika mengajar, dia mengajar serius, ya. Tidak sambil bermain apa tangannya misalkan. Demikian pula seorang santri, para talabah, ketika dia belajar serius, tidak sambil main-main. Nah, ini penting ya untuk diperhatikan. Nah, biasanya santri di majelis sambil muter-muter pulpen, ya. Ya, berapa kali dilihat muter-muter pulpen. Kalau di majelis dihindari yang seperti itu. Kemudian wa ainaihi ay wa yasunu ainaihi an tafriqi nadharihuma min ghairi hajatin, dan menjaga kedua matanya dari apa? Mengalihkan pandangan ke sana dan kemari tanpa hajat, tanpa ada keperluan. Apa kalau dibahasakan memandang ke sana dan kemari? Celalatan ya ini. Celalatan itu bahasa halus sama bahasa kasar. Celalatan. Matanya celalatan. Ke sana dan kemari. Artinya dia enggak fokus ke kitab, enggak fokus kepada pelajaran. Matanya ke sana kemari. Penglihatannya ke sana dan kemari tanpa ada hajat. Maka yang seperti ini dihindari. Seorang guru ketika mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan ilmu juga menghindari ini. Demikian pula seorang talib atau para talabah, dia juga menghindari yang seperti ini, memandang ke sana kemari tanpa ada hajat atau keperluan. Yang seharusnya fokus, fokus ke kitab, fokus menulis, fokus mendengar, dan seterusnya. Kecuali jika ada hajat, seorang guru dia melihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, karena ingin melihat keseriusan para tolabahnya, apakah ada yang main-main ada ataukah tidak, adakah yang mengantuk. Jika ada hajat untuk melihat ke sana dan kemari, tidak mengapa. Dan adab ini pun tidak hanya adab ketika di majelis. Adab memandang kesana kemari atau jelalatan matanya ya, menjaga adab untuk tidak seperti ini, tidak jelalatan matanya, ini bukan hanya di majelis tetapi juga di luar majelis, hatta di jalanan ketika berjalan. Di antara ada berjalan adalah tidak jelalatan kesana kemari matanya. Di antara adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan, beliau ketika berjalan idza masya la yaltafit, beliau tidak menoleh. Itu matanya tidak memandang ke sana dan kemari. Ini adab yang mulia. Ini ketika berjalan, apalagi ketika berada di majelis. Demikian pula adab ketika bertamu seperti ini, ketika bertamu di rumah orang, tidak jelalatan matanya memandang ke sana dan kemari, yang tidak dibutuhkan atau tanpa ada hajat. Demikian pula seorang qari yang sedang membaca Al-Quran, maka serius pandangannya menuju apa yang dia baca, pikirannya serius kepada apa yang sedang dia baca. Itu dia berusaha memahaminya. Tidak kemudian dia sedang membaca Al-Quran, ya, kemudian matanya berpaling ke sana dan kemari, yang menunjukkan dia tidak tadabbur dalam bacaan Al-Qur'annya, tidak khusyuk dalam bacaan Al-Qur'annya. Bacanya lancar tapi pandangannya ke sana dan kemari, menunjukkan dia tidak khusyuk. Maka diantara adab majlis, baik bagi seorang guru ataupun seorang talib, murid, pelajar, penuntut ilmu, ya, maka ketika mengajar tidak memalingkan pandangannya ke sana dan kemari tanpa ada hajat, agar supaya seorang muallim ataupun muta'allim dia serius ketika memberikan pelajaran. Demikian pula seorang muta'allim, dia serius ketika menerima pelajaran. Fokus pada pelajaran. Baik, pasal yang ke 13 ini masih panjang, ya. Disebutkan di sini, ya, kita baca semuanya dulu sampai selesai, nanti kemudian penjelasannya kita lanjut pertemuan berikutnya. Wa yaqudu ala taharah, dan hendaknya duduk di dalam keadaan di atas taharah, duduk dalam keadaan telah bersuci. Mustaqbilal kiblah, menghadap ke arah kiblat. Wa yajlisu biwaqar, dan duduk dengan tenang. Watakun thiyabuhu biydan nadhifatan, dan pakaian yang dikenakannya adalah pakaian yang berwarna putih, bersih. Wa idza wasala ila mawdhi'in ila mawdhi'i julusihi shalla rak'ataini qabla al-julus, apabila dia sampai ke majelis tempat belajar atau tempat ta'lim, maka dia sholat dua rakaat terlebih dahulu sebelum duduk. Sawa'un kanal maudik masjidin au ghairah, sama saja tempat ta'lim tersebut adalah masjid atau bukan masjid. Wa in kana masjidan kana akad, kalau tempat ta'limnya masjid maka lebih ditekankan untuk sholat dua rakaat terlebih dahulu sebelum duduk. Fa innahu yukrahu julusu fihi qabla an yusalliya, karena sesungguhnya makruh duduk di masjid sebelum sholat dua rakaat terlebih dahulu, itu sholat tahiyatul masjid. Wa yajlisu mutarabbi'an insya'a au ghaira mutarabbi, kemudian posisi duduk ketika mengajar duduk bersila, mutarabbi'an, kalau dia mau silahkan duduk bersila, au ghaira mutarabbi, atau selain duduk bersila. Baik itu duduk iftirash atau duduk tawarruk, ya, atau duduk yang lain, atau di atas kursi, ya, sebagaimana telah datang hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang guru atau seorang muallim, ya, ketika mengajar duduk di atas kursi. Berdasarkan hadis, Nabi SAW duduk di atas kursi ketika mengajari ilmu kepada seseorang. Nah, insyaallah hadisnya kita baca pada pertemuan berikutnya. Warwa Abu Bakar ibn Abi Dawud As-Sijistani bi isnadihi anna Abdullah ibn Mas'ud kana yuqri'un nas fil masjid jathian ala rukbataihi, telah diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani sahibus sunan dengan sanadnya bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengajarkan ilmu kepada manusia, mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia di masjid, jasian ala rukbataihi, duduk bersimpuh di atas kedua lututnya. Nah, selesai dari pasal yang ke-13. Namun insyaallah pasal ke-13 ini akan kita ulang pada pertemuan berikutnya, karena perlu ada penjelasan-penjelasan dari beberapa poin adab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam pasal yang ke-13 ini. Insyaallah kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Dan untuk malam hari ini insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.